Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ, fa'inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umur muhdathatuhah fa'inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar a'adhani allahu wa iyakum minan nar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dapat berjumpa kembali pada dars adab dari kitab Aunul Ahadis Samad Syarah Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Syekh Zaid bin Umair bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Ya, kita sudah masuk pada bab tentang hijratul muslim, ya. Bab tentang meninggalkan seorang muslim berkaitan dengan ada permasalahan di dalamnya. Tidak selamanya seorang itu dengan temannya bersama, kadang-kadang ada permasalahan-permasalahan yang membuat berpecah sedikit, ya. Ada sedikit permasalahan, kasus-kasus pribadi, atau mungkin ketersinggungan, atau mungkin juga masalah-masalah yang sifatnya muamalah, jual beli, ini dan itu sering terjadi, ya. Sehingga kalau terjadi pada diri kita, maka bagaimana sikap yang diajarkan oleh hadis-hadis atau bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, agar kita tidak berlebihan, agar kita tidak salah melangkah, agar kita tidak gulu, tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa. Maunya, niatnya ingin sesuai dengan adab, sesuai dengan bimbingan Nabi, tetapi karena tidak tahu ilmu, tetapi karena hanya perasaan beraka, mengikuti egonya, mengikuti perasaannya, mengikuti hawa nafsunya, akhirnya kadang berlebihan, ya, berlebihan dari semestinya. Dan jangan dikira selalu mulus, langgeng, ya, akrab, ya, ada saja kejadian-kejadian. Jangankan dalam satu keturunan, kakak beradik, atau mungkin ponakan sama paman, atau mungkin ayah sama anak dan seterusnya, ya, bisa lebih daripada itu, di luar itu yang tidak satu nasab, yang tidak satu nasab pun dengan temannya, yang satu dari daerah Jawa, yang satu dari daerah Sumatera, atau yang sebaliknya dan seterusnya, ya, sudah dibina yang namanya itu persaudaraan di atas agama Allah, ya, bercinta atau loyalitas mahabbah fillah wa min ajlillah, tetapi di dalam perjalanannya banyak godaan. Dan ketika menjaga yang namanya mahabbah fillah, dan juga ketika menjaga batas-batas yang merupakan itu adalah penguat daripada cinta dan benci karena Allah, maka disitulah yang butuh namanya bimbingan dan juga arahan serta batasan-batasan, kaidah-kaidah atau hadis-hadis yang berkenaan dengan itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk pada hadis yang ke-401. Ya, ini masih pada bab yang sama, hijratil muslim. Tapi seperti biasa antum baca hadis yang sebelumnya ya. Ya, tafadhalu barakallahu fikum. Hadis 401. Qala al-muallif. Yani al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tawadda ithnani fillahi azza wa jalla atau fil islami, tidaklah saling mencintai dua orang, tidaklah saling mencintai dua manusia, dua orang, dua sahabat, fillahi azza wa jalla, karena Allah subhanahu wa ta'ala, atau fil islam, atau karena islam, karena semata-mata agama islam, ya. Saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, atau karena Islam, fa yufarriqu bainahuma illa bidzanbin yuhaddithuhu atau ay yuhaddithuhu ahaduhuma. Kemudian berpisah antara keduanya, ya, kecuali melainkan karena orang pertama yang melakukan dosa, ya, dari atau oleh salah seorang dari keduanya. Artinya, ketika terjadi perpisahan, maka dosanya itu orang yang pertama kali yang melakukannya, karena suatu dosa yang dilakukan oleh orang pertama dari dua orang yang bersisih tersebut. Tentunya di sini nanti kita akan baca, ketika terjadi perpecahan, ketika terjadi persisihan, maka ada sebab yang menyebabkan bersisih atau berpisah. Dan biasanya karena ada satu dosa, satu masalah yang dimulai oleh salah seorang dari keduanya. Kalau tidak karena suatu dosa, tidak akan berpisah. Terjadi perpisahan, yang satunya masih dia setia, masih dia selalu menjadikan syariat sebagai timbangannya, yang satunya mengikuti hawa nafsu atau mengikuti kebid'ahan atau dia melakukan dosa, maka terjadilah perpisahan. Sehingga tidaklah mencintai dua orang karena Allah atau karena Islam, dan berpisah antara keduanya disebabkan karena dosa orang pertama yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. Hadis ini ada dalam kitab As-Sahihah dalam nomor 637 dalam kitab As-Sahihah. Fil hadis, kita baca syarahnya. Qala as-syarih, yani as-syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah. Pada hadis di atas, dalil ala masyru'iyati tahabi wa tawadi fillahi azza wa jalla. Termasuk dalil juga dalam hadis ini, termasuk dalil disyariatkannya mencintai dan mengasihi karena Allah SWT. Wa ma fihi minal maslahati diniyah wa dunyawiyah. Dan apa-apa yang di dalamnya terdapat maslahat agama dan dunia. dari amalan mencintai dan juga menyayangi karena Allah Ta'ala terdapat maslahat-maslahat terutama agama dan dunia. Amal maslahatud diniyah. Contoh daripada maslahat secara agama, fata'awan 'alal birri wattaqwa. Maka adanya saling bantu-membantu dalam ketakwaan, dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Akan muncul orang yang mencintai dan menyayangi karena Allah akan muncul ta'awun 'alal birri wattaqwa. Dan sudah kita buktikan. Sangat kita rasakan sekali yang namanya ta'awun. Satu pondok misalkan butuh dana membebaskan tanah sekian ratus meter, sekian ratus juta. Seret cepat ya, hanya berapa hari selesai. Enggak perlu ya, enggak artinya dengan kemudahan sarana, apakah komunikasinya, apakah juga karena persatuan sesama kaum muslimin dimudahkan untuk bisa menolong. Karena demikian pentingnya sarana berupa tempat seperti itu. Ini akan muncul. Begitu juga ketika ada seorang yang terkena musibah. Musibah ini, musibah itu, butuh dana sekian puluh juta. Sekali muncul, sekali tampil, sekali posting, cepat ditutup. Ini menunjukkan maslahat dari sisi agama muncul dari adanya saling cinta mencintai karena Allah Ta'ala. Padahal enggak saling kenal siapa fulan sebagainya, tapi karena adanya orang-orang yang ingin berbuat baik, memiliki kemudahan, akhirnya semua itu bisa terwujud. Itu dari sisi satu. Jadi maslahatnya itu sangat besar. Orang-orang yang mencintai karena Allah Ta'ala akan dimudahkan. Wa amal maslahatu duniawiyah. Adapun secara maslahat duniawi, fahiyya tata'allaku bijawani bi mutatallabatil hayati. Adapun maslahat dunia, kalau tadi maslahat agama, adanya ta'awun 'alal birri wa taqwa, kalau maslahat dunia bagaimana? Adalah berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan. Ya. Yakni bijanibi mutatallabatil hayat, yakni sisi-sisi kebutuhan-kebutuhan hidup. Tentunya akan saling memudahkan. Yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan ini dan itu yang sifatnya adalah dunia, itu akan muncul juga dari orang-orang yang saling mencintai karena Allah Ta'ala. Kalau tidak saling mencintai, ngapain? Misalkan, apa karena suatu dosa, suatu kebid'ahan apalagi, buat apa kita condong kepadanya? Iz ya'tafu ba'dul mutahabbina ala ba'din. Ketika sebagian orang-orang yang mencintainya itu condong kepada sebagian yang lainnya. Yani ngikut, yani ada kecondongan, ada juga rasa simpati kepada salah satu dengan yang lainnya. Fayabqa al-mutahabbani ala zalika hatta yuhdisa ahaduhuma zanban. Maka berlangsunglah orang-orang yang dua orang yang mencintai ini di atas keadaan demikian. Sampai, ya, artinya berlangsung beberapa lama, sampai batasnya kalau ada yang salah satunya berbuat dosa, yakni mengkotori, yakni menggagalkan atau merusak salah satunya berupa dia melakukan sebuah dosa. Yakunu sababan fi hadmi bina'il mahabbati syar'iyyah allati qamat fillah wa min ajlihi. Karena sebab dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya tersebut, ini menjadi sebab runtuhnya bangunan mahabbah yang syar'i yang tegak karena Allah dan dalam rangka Allah SWT. Tentunya bukan langsung saja, tetapi dengan nasihat, kan gitu ya. Artinya dosa ini kalau ada yang melakukan dinasehati. Ya, bukti bahwasanya menjaga yang namanya ukhuwah adalah saling menasehati. Bukannya yang namanya ukhuwah itu membiarkan saudaranya berbuat dosa, dibiarin. Saudaranya berbuat kesyirikan, lah janganlah nantinya kita berpisah, salah seperti itu, tetapi dinasihati. Ada temannya yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dibiarkan. Ini namanya bukan menjaga persatuan, tetapi menunda perpecahan. ditunda-tunda sampai akhirnya besar, akhirnya malah mengerikan perpisahannya tersebut. Jadi sampai ada yang berbuat dosa salah satunya sehingga menjadi sebab meruntuhkan bangunan al-mahabbah asy-syar'iyyah yang tegak karena Allah dan juga dalam rangka Allah Taala. Wa tatbiqan lil ukhwatil islamiyah, dan juga merusak yang namanya penerapan persaudaraan Islam. Wa hina idzin yubawi'ul mutasabbibu fi hadmi hadzal bina'i bil ism. Ketika itu penyebab atau orang yang menyebabkan menempati memposisikan dirinya dalam meruntuhkan bangunan yang bangunan ini dengan dosa tersebut. Jadi ketika itu seorang yang menyebabkan menempati memposisikan sebagai penghancur bangunan dengan dosanya. Wa khairun lahu an yatakhallasa min adzanbil ladzi ahdatsahu. Yang terbaik adalah dia berlepas diri dari dosa yang telah dia lakukan. Wa sara sababan fi tafarruqihima. Karena itu menjadi sebab dalam perpecahan antara keduanya. Fata'udu al-ukhuwatu fillahi azza wa jalla ala wad'iha as-sabiq. Ketika dia kembali, ketika dia berlepas diri dan dia sadar setelah nasihat, maka dia mengembalikan persaudaraan karena Allah sebagaimana letaknya yang semula. Fayastamirru tahaqqukul masalih ad-diniyah wad-dunyawiyah. Akhirnya bisa berjalan kembali, ya. Maka akan yastamir, yakni akan berlanjut istimror penerapan praktek atau yakni perwujudan maslahat-maslahat dari din, agama dan juga dunia. Wa dzanbu alladzi yuhdithuhu ahaduhuma qad yakunu manba'uhu minal muhdits biduni ayyi ta'sirin khariji. Adapun dosa yang dia lakukan, yang dilakukan oleh salah seorang keduanya, kadang-kadang munculnya itu dari sesuatu yang tanpa ada dampak yang keluar, ya. Artinya tanpa sengaja gitu. Ya, dosa yang dilakukan oleh salah seorang keduanya, kadang-kadang manba'uhu, yakni sumbernya atau bertolak pijakannya itu dari orang yang muhdis, orang yang berbuat dosa dengan adanya ta'sir khariji, yakni ta'sir, yakni bekas yang keluar, artinya tanpa ada perasaan, tanpa terasa seperti itu. Wa qad yakunu bisababi al-wisayah, yakni kadang-kadang juga disebabkan karena yakni wisayah di sini maksudnya adalah kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang seolah-olah itu bagus, ya, terhias, yang terhiasi dengan ucapan-ucapan. Bisa ya, yakni kalimat-kalimat yang terhiasi, kalimat-kalimat yang nampaknya bagus, yang ada tambahan-tambahan dan juga dihias-hiasi ucapannya tersebut. Wa tahrish min ba'di syayatinil ins. Jadi banyak penyebabnya. Bisa jadi karena tadi tanpa terasa, kemudian juga dari kata-kata yang dihiasi, kata-kata yang manis, kata-kata yang nampaknya itu bagus, tetapi muatannya tidak baik. Dan juga ada unsur tahris, yakni upaya memecah belah. Min ba'di syayatil ins, diprovokasi, dihasut oleh sebagian setan-setan dari jenis manusia. Itu terjadi ya, artinya yang namanya muamalah, yang namanya orang yang saling mencintai, orang yang saling mengasihi, orang yang saling bersahabat, itu ada saja penyebab-penyebabnya. Bisa jadi dari karena ucapan yang tanpa disadar, atau dari bahasa-bahasa yang kelihatannya bagus tetapi muatannya atau maksudnya jelek, atau juga ada unsur pemecah belah, ada yang memecah belah sebagian setan-setan dari jenis manusia. Alladzina yas'auna fil ardi fasada, yang berusaha berjalan di muka bumi dengan kerusakan. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan Allah Taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat mufsid. Wa idza kana al-amru kama 'alimta fa innal mutawaddina fillahi azza wa jalla, atau fa innal mutawaddaini fillahi azza wa jalla lahuma minal ajri ma ja'at bi dzikrihi an-nusus syar'iyyah. Dan demi ketika perkaranya seperti itu, sebagaimana yang kau telah ketahui, perkara yang namanya orang yang mencintai, sesungguhnya orang yang mencintai itu karena Allah SWT ditegaskan oleh Allah SWT ada pahalanya, yakni Allah SWT mendukung, Allah SWT juga pun menganjurkan, demikian besar ajarnya, demikian besar orang-orang yang melakukan perbuatan atau orang yang mengupayakan cinta dan benci karena Allah SWT, itu sebagaimana Allah firmankan dalam firman-Nya, seperti atau dalam hadisnya, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim, yang semua juga pernah dengar ya hadis ini insyaallah. Yani sab'atun yudhillumuhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ini merupakan perkara yang sudah kita ketahui dan ajarnya sangat besar dari hadis, dari nas-nas syar'i yang menyebutkannya, di antaranya hadis tadi. 7 golongan yang akan Allah lindungi, Allah akan naungi dengan naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah SWT. Wa zakara minhum, dalam hadis tersebut disebutkan oleh Rasulullah SAW, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah berkumpul di atas agama Allah dan berpisah karena Allah SWT. Jadi bertemunya dan juga bersatunya dan juga bersahabatnya karena Allah SWT, ya, patokannya karena Allah SWT. Manakala ada yang menyimpang tetapi tidak langsung disikapi, ya, tetapi dengan nasihat terus dengan berbagai macam upaya agar langgeng yang namanya persatuan itu, tetapi manakala tetap saja tidak mau menerima dari nas-nas yang sudah sahih, yang sudah jelas dan juga mengikuti hawa nafsu, ya apa boleh buat, ma'assalamah gitu ya. Wa min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga hadis yang lainnya yang merupakan perkara yang sudah kita ketahui bahwasanya 2 orang yang mencintai itu karena Allah memiliki ajr yang besar, memiliki pahala yang besar. Jadi jangan merasa kosong jiwa kita, jangan merasa tidak ada apa-apanya. Orang yang mencintai karena Allah, dia jaga yang namanya hubungan dia dengan temannya itu minimal 2 orang ya, namanya gitu ya. Kalau mencintai 1 orang ya namanya bukan saling mencintai ya. Minimal 2 orang dan lebih kan gitu kan, saling mencintai karena Allah Taala dan saling menasehati kalau ada yang menyimpang, kalau ada yang menyelisihi dari hadis dan juga sudah mulai ada gejala-gejala yang akan merusak daripada kemurnian ukhuwahnya tersebut, maka dia akan menasehatinya dan ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar terus mengalir pada dirinya. Jadi bukan suatu hal yang hampa, bukan suatu hal yang tidak bernilai, bukan suatu hal yang sia-sia dan percuma, tetapi orang yang menjaga persatuan, menjaga yang namanya ukhuwah dalam satu wadah, dalam satu jamaah, dalam satu kondisi yang di situ dibangun kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Termasuk juga nas yang syar'i yang sangat jelas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang melakukan kecintaan karena Allah, dia merasakan kelezatan iman. Buktinya apa? Dikatakan salas, 3 hal. Ya, 3 perkara. Barang siapa yang 3-nya itu ada pada dirinya, dia akan mendapatkan, menemukan dengan 3 perkara ini kelezatan iman. Apa yang pertama? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang ke-1. Ya, manakala Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai dari selain keduanya. Ya, artinya selain Allah dan Rasulnya nomor belakang gitu ya. Yang pertama, yang ke-1 dan yang keduanya adalah Allah dan Rasulnya. Kalau itu yang dia jadikan kecintaan atau merupakan yang dia utamakan, pasti dia akan mendapatkan halawatul iman, kelezatan iman. Kalau dia tidak jadikan Allah dan Rasulnya sebagai perkara atau sebagai posisi yang paling atas, maka dia tidak akan mendapatkan kelezatan iman sama sekali. Itu yang kesatu. Wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah, atau wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah SWT. Tentu ini ada hikmah yang sangat besar. Hikmah yang sangat besar. Ketika seseorang itu asal cinta, ya, orang dari mana saja, dia cintai orang bagaimana keadaannya, cinta ya, pokoknya senang semuanya. Lakinya, perempuannya, main tabrak semua. Pokoknya saya suka sama semua manusia. Maka itu adalah kecintaan yang fata morgana. Bukan kecintaan yang diridhoi oleh Allah SWT. Tetapi seorang muslim, seorang ahlu sunnah, seorang yang mengikuti jejak salaf, ketika dia ingin menginginkan atau ingin melakukan kecintaan kepada orang lain, terutama adalah yang karena agama Allah SWT. Terutama karena patokannya adalah Allah SWT, bukan patokan sembarangan, bukan karena hobi. Mentang-mentang dia hobinya sama dengan saya suka futsal, dia juga suka futsal, saya senang sama dia. Walaupun keadaannya mau jamaah tablik, mau khawarij, mau apa, yang penting saya suka karena sama-sama satu hobi, misal. Atau dia senang apa namanya, hobinya apa, atau mungkin karena profesinya sama-sama PNS misalkan, satu kantor. Padahal dia enggak pernah sholat, dia misalkan berbuat kebidahan, buat kesyirikan, tetapi karena profesinya sama, maka dia mencintainya. Itu adalah kecintaan-kecintaan yang menipu. Kecintaan-kecintaan yang kecintaan-kecintaan yang tidak benar, kecintaan yang tidak hakiki. Tetapi kecintaan yang sesungguhnya, ketika seorang itu mencintai karena Allah, walaupun dia itu mungkin miskin, walaupun dia itu mungkin jauh dari kita, walaupun mungkin dia itu orang yang sederhana, atau mungkin kaya, atau mungkin dia orang yang tidak kita kenal, tetapi ternyata dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti jejak salafuna soleh, maka kita cinta sama dia. Ketika ada panggilan, perkara-perkara yang sifatnya adalah menaruhkan hawa nafsu, menaruhkan jiwa, maka akan bersatu di situ. Maka di situ dia akan mudah untuk al-arwahu junudun mujannadah, akan mudah dengan sejenis bersatu dengan orang-orang yang sama cintanya dengan Allah SWT. Yang kedua, wa yakuna wa yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id an qadhahu Allahu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran, tidak mau. Tidak ada dalam kamusnya, dalam dirinya kamus untuk dekat-dekat dengan kekufuran. Dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah dia diselamatkan oleh Allah Taala dari kekufuran. Sebagaimana dia tidak suka kalau dilempar di dalam api. Tidak ada yang mau kan seseorang itu dijatuhkan atau diletakkan di dalam api, panas. Bagaimanapun juga perkara yang membinasakan. Maka seperti itulah ketika dia tidak suka, benci untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya adalah kekufuran kepada Allah SWT. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit lagi. Dua hadis tadi di atas, yang kesatu adalah tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan yang keduanya adalah dalam juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa ghairuhuma katsir. Dan selain dua hadis di atas itu banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan atau memiliki pahala yang sangat besar ketika seorang itu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fahimta dzalika ayyuhal muslim. Kalau engkau sudah paham, wahai orang yang muslim, yakni saudaraku yang muslim. Fal hadar. Al hadar di sini adalah tahdzir, ya, sigoh tahdzir. Maka hati-hatilah, ya. Fal hadar wal hadar minal asbabil qauliyyati awil fi'liyah. dari sebab-sebab yang sifatnya itu perkataan, perbuatan, allati tahdim al-mahabbah, yang bisa meruntuhkan kecintaan yang syar'i. Ya seperti tadi, munculnya itu kadang-kadang apa? Tanpa terasa, biduni ayi ta'sirin khariji. Ya ini dia tanpa sadar keluar dari dirinya yang menyebabkan, bisa menyebabkan perpecahan. Atau kadang-kadang juga dari ucapan-ucapan yang kelihatannya bagus gitu ya, tetapi akhirnya membuat perpecahan. Ya, wal'iyadzubillah. Bainal mu'minin zukuran wa inasan, antara orang-orang yang beriman, apakah yang wanita atau apakah yang laki-laki ataupun yang wanita. Jadi yang namanya tahab mencintai karena Allah juga dilakukan oleh para akhwat, para ummahat, juga harus dibangun di atas kecintaan Allah dan Rasulnya. Karena itu ya, barometernya, tolak ukurnya adalah dalil-dalil, ya, dalil-dalil syar'i dan juga dari hadis-hadis dan juga bimbingan para ulama. Wal bidarul bidar, ini juga igro sifatnya, yakni anjuran. Kalau tadi tahzir, ini hati-hati, hati-hati, wanti-wanti, yakni para ulama untuk kita jangan sampai asal ngomong, asbun, asal berbuat tanpa dipikir terlebih dahulu, ya, yang dikunyah, kalau ada omongan, kalau ada apa-apa itu dikunyah, ibaratnya seperti makanan itu sampai lembut, yang namanya makanan sampai baru ditelan. Jangan cuma 3 kali kunyah langsung telan. Apa akhirnya? Magol, kalau bahasa orang Cirebon itu macet di tenggorokan. Akhirnya apa? Keselak kan gitu ya. Batuk sampai akhirnya enggak nikmat, mengganggu temannya yang lainnya. Kunyah dulu. Kalau ada apa-apa tuh dipikir dulu, dipikir yang masak-masak, perbuatannya juga hati-hati kalau melangkah itu yang matang perhitungannya. Sehingga menjadi orang yang hakim, yang hikmah. Juga wal bidarul bidar, yakni segera. Kalau tadi hati-hati, sekarang bersegera. Untuk apa? Segeralah, bersegeralah, cepatlah, cepatlah. Ila tahalli bifadilati ta'ahi fillah. Untuk jangan lama-lama, jangan terlalu banyak mikir. Kalau untuk urusan berhias dengan fadilah ta'ahi fillah, berhias dengan hiasan mencintai dengan keutamaan, keutamaan mencintai karena Allah, jangan nunggu lagi, jangan nunggu besok, jangan nunggu bulan depan, jangan nunggu minggu depan, bulan depan, seterusnya. Segera apa yang dibutuhkan? Segera apa yang dibutuhkan untuk kita menjaga yang namanya ukhuwah? Apa misalkan? Dengan qaulul hasan, ucapan yang baik, kan gitu ya. Kemudian juga samtus soleh, yakni sikap yang soleh, tawadu, ya, merendah diri, bukan merendah hati, merendah diri. Kemudian tafahum, saling memahami, ya. Terus akhirnya apa? Tafahum, tanasuh, tanazul, ya, ta'atuf, tahab dan seterusnya. Wa utahabu fihi lima yatarattabu alaihi min al-ajril 'adzim wa thawabil katsir. Yaitu bentuknya dengan keutamaan bersaudara karena Allah dan saling mencintai karena Allah, di mana yatarattabu alaihi minal ajril azim, yakni dimunculkan muncul darinya pahala yang sangat besar dan pahala yang sangat banyak. Wa min dzalika, di antaranya masahhabil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di antaranya apa yang telah sahih dengannya, ini hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Taala berkata pada hari kiamat nanti, aina almutahabbina, atau aina almutahabbuna, aina almutahabbuna fi jalali alyauma azilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Ini sebagai motivasi, sebagai anjuran. Juga di hadis yang sebelumnya dan diakhiri disyarah oleh beliau, yakni syarahnya Syekh Zaid bin Muhammad bin Adi Al-Madkhali, sebagai motivasi sebagaimana yang telah sahih, bahwasanya nanti pada hari kiamat Allah Taala akan memanggil, mana itu orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, di mana akan dicari, akan dicari. Jadi kita jangan sedih ketika kita sudah bercapek-capek, kita sudah bersusah-susah mengupayakan ukhuwah, itu bukan suatu perkara yang gampang. Kita enggak tahu keadaan yang akan datang. Sudah berapa banyak contoh yang tadinya sepiring berdua kan gitu ya. Setikar berdua susah dan duka, senang dan duka di atas dakwah terjadi perpisahan, terjadi mufarokoh, terjadi perselisihan dan sebagainya karena imam manhaj, imam muamalah, imam apa? Itu orang-orang yang tidak sedikit dan tidak mudah, susah mengupayakannya. Ketika nanti sama-sama semuanya meninggal dan ketika nanti diambil kiamah, maka kita berbangga dan kita berharap kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Mana itu yang saling mencintai karena keagunganku? Sehingga orang-orang yang menjaga ukhuwah ini bukan orang-orang yang sembarangan, orang-orang yang tidak bernilai, tetapi ada pahalanya dan ada ajarnya dan ada janjinya. Ya. Al-yawma azilluhum, hari ini akan aku lindungi, akan aku naungi mereka pada naunganku. Hari yang tidak ada perlindungan, hari yang tidak ada naungan kecuali dari naunganku. Di mana orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik sengsara ketika itu mereka dalam keadaan tidak mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semuanya ini adalah kita baca bersama, semoga menjadi penguat ya, sebagai pendorong untuk kita berbekal dengan nasihat para ulama. Karena bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Dan ketakwaan tidak bisa kita dapat dengan selain jalannya orang-orang yang soleh. Selain jalannya hadis-hadis, ayat-ayat, hadis-hadis, dan juga untayan-untayan nasihat dari para ulama. Sehingga dengan itu kita, dimanapun kita nanti berada, kita mengingat kembali bahwasanya orang-orang yang belajar, orang-orang yang selalu berbijak dengan ilmu, maka yang akan terbimbing. Maka mereka adalah orang-orang yang memiliki keteguhan hati, tidak mudah tergoyahkan oleh syubhat wa syahawat. Insyaallah demikian yang kita harapkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.